hari Jumat depannya. Hari Jumat satu Dzulhijjah pada masa itu dan hari apa namanya Arafah tanggal 9 kan. Kita Rabu, Jumatnya malam Jumat satu lagi. Nah, gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, Jumat besoknya kita enggak datang. Saya dapat informasi dari salah seorang ikhwah kita Salafiyin daripada Klaten. Awalnya dia tidak terlalu gabung dengan kita. Dia ceritakan bahwasanya Ustaz Askari dan Ahmad Khodim dan Ibnu Mukhtar pergi ke rumah Syurubi. Enggak ketemu kita, kita enggak pergi pada masa itu. Sabtunya baru kita pergi kembali. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selalu kita pergi ke rumah beliau, alhamdulillah. Dan itu ada tausiah terus. Beliau ada tausiah pada masa itu dari Sabtu mulai ya. Di hari Jumat kemarin belum ada tausiah, belum ada ceramah di antara Maghrib dengan Isya. Ketika kita pergi Sabtu di situ, itu sebab-sebab daripada negeri Yaman. Ya, daripada negeri Yaman, ima dari Fujus, ima dari bagian negeri gitu. Itu sudah berkumpul di masjid tersebut dan masuk ke rumah beliau dan maktabah beliau. Boleh dikatakan separuh penuh pada masa itu. Tempat beliau besar sebab. Tempat beliau mungkin sebesar ini. Ya. Nah, kumpul kita dalam, beliau beri tausiah. Dan biasa para jemaah rahmatullah Syekh Rabi, Allah Ta'ala, tausiahnya seputar tentang permasalahan-permasalahan, ya, firqah, termasuk di sunnah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau juga mensyarahkan hadis irbad, mensyarahkan khutbatul hajah. Itu ada rekaman seluruhnya, alhamdulillah saya rekam ceramah beliau tersebut. Nah, gimana mulakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, begitu berlangsung pertemuan dengan beliau di rumahnya. Dan pertama malam hari Kamis malam Jumat itu kita alhamdulillah sebagaimana biasanya kalau kita datang hari pertama para jemaah makhluk dijamu oleh beliau. Kawan-kawan ada saksinya, lantainya teman-teman. Dan terus para jemaah makhluk Allah di rumah beliau selama pertemuan. Ya, setelah kita datang tersebut dan terus sampai hari Kamis malam Jumat para jemaah makhluk Allah, sebab hari Jumat itu adalah merupakan hari tarwiyah. Itu alhamdulillah jemaah yang mulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu kita bertemu dengan para masyayikh. Kita bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Ghalib, Muhammad Ghalib di situ. Bertemu dengan Syekh Abdul Rahman Al-Mahisan, Al-Khumaisan. Bertemu dengan Syekh Muhammad Ramzan Al-Hajiri. Paham itu? Alhamdulillah pertemukan dengan kita dengan para ulama dunia dan juga bertemu dengan Saleh Al-Bakri tadi. Saleh Al-Bakri dari para jemaah rahmatullah. Bertemu dengan itu. Jemaah yang mulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Setelah kita melaksanakan pertemuan dengan beliau di hari Rabu tidak salah saya, ada pertemuan ya, ijtima kita. Itu dari Selasa. Ya. Hari Selasa setelah ke rumah beliau Syekh Rubi, kita ada pertemuan dan ijtima' para masyayikh Yaman dan Saudi di satu tempat agak keluar kota Mekah sedikit. Ya, yang mengajak kita pada masa itu adalah Faiz Al-Mawamisi, salah seorang sahabat salafi yang multazim dengan Syurubi pada hari ini. Dia yang selalu jemput antar kita. Alhamdulillah, selama kita ke rumah beliau, dia yang selalu jemput antar kita. Itu Faiz Al-Mawamisi. Jadi selesai kita di rumah Syurubi hari Selasa malam Rabu, beliau ajak kita untuk pertemuan di satu keluarga, yaitu keluarga Ali Jarullah di Kuah besar, aula besar. Di situ kita ketemu dengan Syekh Muhammad Al Imam Abu Nasr, walhamdulillah. Ya, salah seorang murid Sumukbil yang punya markas di negeri Makbar. Dan salah seorang teman kita dan murid kita dan saudara kita belajar sekarang saudara Zaid. Untuk ini. Ya, belajar sekarang. Saya Muhammad Al-Imam. Dan kemudian dia berbicara pada masa itu tentang perkara Al-Fitan. Tentang masalah fitnah. Ya, fitnah dari sisi sarra wa dharra. Fitnah dari sisi kesenangan. Fitnah dari sisi ya kesulitan.

ketika saya pulang umroh dulu, saya kasihkan fatwa permasai kepada dia, ala kulli hal, dia tidak terima dan tersambut kepada Damaskus. Namun pada masa itu saya nasihati juga, dan beliau katakan juga tentang Dajjal Bengkulu, para jemaah rahmatullah. Saya ceritakan dia pergi umroh, ya, berapa bulan yang lalu, para jemaah rahmatullah, yang digembar-gemborkan dia akan tetap tinggal di kota Mekah untuk sampai melaksanakan haji. Dan saya sampaikan di muhadharah saya pada masa itu, saya bilang Mughalib, saya sampai muhadharah saya, kalau betul-betul dia sampai musim haji, saya akan cari dia sampai dapat. Saya kepegang dia kepada Syekh Muhammad dan Syekh Rumi gitu saya. Rupanya dia enggak sampai haji, Syekh. Hanya umroh 9 hari aja. Dan satu pun masyayikh tidak ada ketemu dia di Madinah dan Mekah. Subhanallah rahmatullah. Kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai seorang alim, sebagai seorang penuntut ilmu dan seorang alim, barakallahu rahmatullah. Kalau tidak ada, kalau dia seorang alim, dia kata seorang alim dia, tidak ada satupun ulama yang bersama dia. Tidak ada ulama sama dia. Ini dua kemungkinan saja. Ima dia sam, ya, menyendiri dengan jin. Wa ima dia mungkar. Ini para ulama rahmatullah. Dan kalau kita lihat sekarang hari ini, Syekh Yahya di dunia satupun ulama tidak ada sama dia. Satupun tidak ada. Siapa ulama yang di belakang dia dan sama dia? Siapa? Tidak ada. Bagaimana? Tidak ada satu ulama dengan dia. Nah, saya terangkan kepada dia, ya, Dajjal di Bengkulu tersebut, para jemaah rahmatullah, pergi haji, pergi umroh, kata saya kepada semua kali, di Madinah, di Mekah, tidak ada satu pun ketemu ulama. Dia tanya, ada di ketemu ulama? Tidak, kata saya. Bagaimana ketemu ulama? Tidak ada ulama samping dia. Tidak ada ulama sama dia. Bahkan saya katakan, yang dia bawa oleh-oleh pulang hanya tentang sok, kata saya. Iki dia ketawa, para jemaah rahmatullah. Ketawa semua kali, sok yang dibawa pulang oleh dia. Sok, ukuran sok. Timbang Madinah itu. Bagaimana? Jemaah yang mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu sebab rahmatullah dan hadirin yang mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita berjemaah rahmatullah berdakwah, ya, sebagai penuntut ilmu atau dia mengatakan sebagai seorang alim, tidak ada ulama bersama dia. Siapa lagi sama dia? Tidak bisa berjemaah, tidak ada itu. Tidak bisa dipegang. Nah, setelah beliau, di rumah beliau, beliau sebelum maghrib, beliau antarkan kita ke tempat Sulaiman Bukhari di Masjid Quba. Ya, masuk kita Masjid Sulaiman Maghrib, kita tunggu agak lebih kurang 20 menit, para jemaah rahmatullah datang beliau. Duduk kita dekat tauiyah beliau juga. Beliau juga ikut tauiyah itu dan sebagai beri fatwa kepada para hujat yang datang. Duduk kita berapa orang? 5 waktu itu, para jemaah rahmatullah. Nah, boleh bicara ya, tentang masalah Syekh Yahya kembali. Syekh Bukhari para jemaah rahmatullah lebih asyik bicaranya. Parah dia bicara. Betul-betul ditekankan oleh dia. Dan bahkan beliau mengatakan, kata beliau, saya berkata kepada Syekh Rubi, kata beliau. Saya katakan kepada Syekh Rubi, ini Yahya ini ya Syekh, sebenarnya terlambat umur aja daripada Mahmud Al-Hajjaj, kata dia. Mahmud Al-Hajjaj kan? Mahmud Al-Hajjaj Hadadiyin. Mahmud Al-Hajjaj itu adalah yang dinisbahkan kepadanya firqah Al-Hadadiyah, takfiriyah. Ta'an fil ulama. Sebenarnya rajul, kata beliau, terlambat hidup aja. Sebenarnya kalau dia dulu daripada hidup daripada Muhammad Al-Haddad, dinisbahkan ada dia ini kepada Hajuriyah, kata dia. Begitu kan beliau? Tidak percaya? Tanya dengan Abu Ahmad, dan tanya dengan Abdul Mu'ti, dan tanya dengan Umam, yang ada di kota Madinah sekarang. Mau telepon saya kasih. Jemaah. Boleh katakan demikian kepada kita? Ini tidak lain, tidak bukan para jemaah rahmatullah, kata beliau, dan merupakan su' tarbiyah. Su' tarbiyah. Pendidikan yang jelek yang mengajarkan kepada murid dan kepada pendatang para jemaah makhluk talabatul ilmi sabah wasatam wasak, itu aja diajarkan, tidak ada yang lain. Dan bukan ajarkan ilmu, bukan ajarkan ilmu, tapi diajarkan bagaimana mencela para ulama. Dan akhirnya kata beliau, yang dicela yang paling tertinggi setelah itu adalah Syurubi. Ya, kalau Syurubi sudah dijatuhkan, siapa lagi? Yang kemarin mereka cela mungkin adalah Syubed. Saya kata saya kepada Syekh Muhammad, ya, Maghrib. Sekarang Syekh Rabi dibabat oleh dia. Berarti habis seluruhnya. Tidak ada lagi ulama tinggal. Dia satu orang ulama di dunia gitu. Itu saya belum Bukhari bicara pada jemaah makhluk di depan kita pada masa itu. Ya. Ini pada jemaah makhluk Allah. Keduluan hidup aja Mahmud Al-Haddad. Gitu. Kalau dia lebih dulu. Dinisbahkan ajaran Haddadiyah ini kepada Hajuriyah. Bukan kepada Haddadiyah. Lalu katakan kita terang demikian kepada kita. Ya. Karena apa tadi? Su'ud terbiah tadi. Jeleknya pendidikan kepada anak santri, kepada para penuntut ilmu yang ada di negeri tersebut. Pak Jorah Makmullah. Nah, gimana mulai-mulai Allah Azza wa Jalla? Ya. Kita kembali ke Mekah sedikit, Pak Jorah Makmullah. Di Mekah tadi, sebelum kita ke Madinah, hari-hari menjelang kita ke Madinah, kita ziarah sahabi, Pak Jorah Makmullah. Itu Syekh berbicara tentang masalah, ya, sedihnya melihat Damas dikepung oleh Houthiyin. Ya, Rawafid yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Syiah. Ya, beliau ngincar informasi yang terakhir bagaimana. Kemudian proses yang terakhir. Nah, gimana mulai kenal Allah Azza wa Jalla? Tambahkan keluar fatwa beliau. InsyaAllah kita bacakan nanti. Ya. Setelah pulang di situ, setelah pulang di rumah beliau, kita pulang diantar oleh Faiz tadi, dan di dalam mobil pada masa itu, Fathai, yaitu Abu Talha tadi, nelpon langsung ke Damaj. Saya duduk tengah. Sebelah kanan saya, Zaki. Sebelah kiri saya itu adalah Zaid. Abu Zaid, Fadjur Rahmatullah. Dan Usak dan Fatah itu nelpon langsung ke Yaman. Nelpon ke Damaj, orang Libya yang ada di Damaj. Tapi rupa Libya itu adalah orang yang sangat fanatik berasa Yahya. Telepon oleh beliau, bagaimana keadaan kalian di situ sekarang? Apakah pengepungan itu juga adalah boikot kepada makanan, sebagainya, obat, dan sebagainya? Kata dia, enggak. Hanya pengepungan jarak jauh saja. Alhamdulillah makanan, obat-obatan lancar, ada masalah. Kemudian di jalan apa kita? Setelah itu ditutup oleh beliau. Tanya lagi. Dan beliau bilang, dan orang yang Libya yang ada di Damaskus itu mengatakan, sebetulnya para jemaah makmullah saking bangit dan bejinya kepada Syekh Abdul Rahman, apa kejadian dia? Ya, dia katakan bahwasanya kejadian pengepungan ini tidak lain tidak bukan adalah gara-gara daripada pengikut Abdul Rahman Ma'in. Gitu. La ilaha para jemaah makmullah lihat. Dianggap oleh mereka itu, oleh dia, bahwasanya Rawafid tersebut adalah lebih asyad daripada pengikut Syekh Abdul Rahman Ma'in. Gitu dia. Bagaimana? Ini para jemaah makmullah kita lihat. Wallahi para jemaah makmullah. Dan Syekh Muhammad juga ketika kita lihat itu mengatakan, ya, apa Damat itu jannah? Jannah Damat para jemaah makmullah. Damat bukan jannah para jemaah makmullah. Saya bilang Damat jannah. Ya. Dan juga boleh jelaskan di sini dalam apa nanti, seolah kita bacakan juga sebagian para jemaah makmullah, bahwasanya tidak di Yaman bukan Syekh Yahya saja, ya, banyak murid-murid yang lain. Kita boleh hal di Yaman Yahya, apakah di negeri Yaman itu hanya Yahya saja? Kita Fian mana murid-murid yang lain, mana, apakah di sisi semua bilangnya Yahya saja? Kita dan beliau katakan, hadza dhulm, ini adalah kezaliman, kata beliau. Dan isa'ah terhadap dakwah salafiyah itu sendiri. Wajibah rahmatullah. Itu adalah apa kezaliman? Apakah di Yaman itu hanya Syekh Yahya saja? Terus murid semua bilang lain mana? Suman al-Imam. Syekh Uthman al-Zamari. Al-Zamari, wajibah rahmatullah. Syekh Abdul Aziz al-Burai. Ya? Syekh al-Wasabi. Dan banyak masyarakat lain mana? Kata beliau, ini adalah merupakan kezaliman terhadap dakwah salafiyah itu sendiri. Dan isa'ah terhadap salafiyah, kata beliau sini, perjuang rahmatullah. Artinya perjuang rahmatullah yang sekarang digambarkan oleh orang Haddadiyin, Yaman itu hanya Damat saja. Lain tidak. Damat adalah sesatunya. Bagaimana? Damat adalah sesatunya itu. Nah, bahkan dalam pertanyaan di majelis itu boleh tanyakan juga tentang Islam University. Tentang masalah Islam University. Ada hizbi dan sebagainya. Mereka katakan, betul. Kita tidak ingkari. Tetapi kata beliau, Islam University ini didirikan di atas asas dakwah salafiyah, di atas asas dakwah salafiyah, dan pendirinya adalah salafiyin, dan imam-imam salaf dulu sendiri mengajar, dan ini adalah merupakan jami'ah yang terbaik di negeri ini, kata dia. Jami'ah rahmatullah. Tapi orang-orang yang hasad dan dengki pada jami'ah rahmatullah menganggap jami'ah salamiyah adalah ditinggalkan, hanya orang supaya pergi ke Damat seluruhnya, harus Damat, Damat, harus Damat, harus Damat. Jami'ah rahmatullah. Ini adalah merupakan sangat rusak pemahaman. Paham itu? Alakulial barajumah rahmatullah. Itu sekelumit mawaid penjelasan tentang haji kemarin. Sebenarnya saya ada ketemu juga dengan Syekh Tarhib, salah seorang apa namanya, Syekh Salafiyin yang sudah tidak ketemu dengan saya 17 tahun lalu, Pak Juhar Mahmullah. Sudah lama. Saya ketemu beliau terakhir tahun keempat dulu di Jamiah. Yang mengarang kitab Kutubiyah itu dia itu. Hiyal Kutubi. Kutubiyah itu dia itu. Ketemu di rumahnya. Mereka ke rumah beliau berdua juga dengan Abu Ahmad. Di hari Kamis. Pak Jemaah. Nah, jemaah yang melakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini kita, depan saya ada fatwa Syekh Rabi. Ya. Ada fatwa Syekh Rabi dan ada fatwa Syekh Muhammad dan ada fatwa Syekh ya, Abdurrahman Mar'in dan ada fatwa Syekh Abdullah Bukhari. Ini adalah himbauan beliau. Kata beliau di sini, da'watun ila jami' al-sunnah li nusrati ikhwanina fi dammaj. Ini adalah da'watun, panggilan ila jami'i ahli sunnah, kepada seluruhnya, ila jami'i, kepada seluruh ahlu sunnah untuk menolong saudara kita yang berada di Damaj. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min taba' huda, amma ba'd. Kata beliau, faqad balagana ma'al asafi ma yaqumu bihi rawafidul batiniyun. Telah sampai kepada kami, ya, sangat disayangkan apa-apa yang telah dilakukan oleh rawafid al-batiniyun. Mereka adalah orang batiniyun yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Rabi, salah seorang alim juga mengkafirkan rawafid rafidah. Pak jemaah, saya pernah ya, kemarin di Jami'ah, seperti itu di hari Senin. Ya, di hari Senin, setelah rumah saya hari Senin, penjemaah rahmatullah ke Jami'ah kita sebagai peserta masuk ke kamar ya salah seorang murid salafi tamrin. Ya, masuk ke tempat dia dan diperlihatkan kepada saya video tentang Syiah. Video tentang Syiah. Wallahi para jemaah rahmatullah, na'udzubillah, hujatannya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengerikan. Orang Syiah para jemaah rahmatullah, kalau kalian pergi haji dan umroh, nampak yang pakai serban hitam, ya, itu mereka mendakwakan Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang serban putih itu adalah orang-orang ulama-ulama mereka, mula-mula mereka. Di video itu dijelaskan para jemaah rahmatullah, itu bilang artinya enggak tahan kita untuk menyampaikan kata-kata keji. Dan dilihat dengan bahasa yang fasih dia. Dia katakan, ana mu'taqidan, saya yakin. Yakin. Al-an, sekarang hari ini. Ana Aisyah radhiyallahu anha di neraka. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu di neraka. I'tiqadan, yakin dia mengatakan Ummul Mukminin. As-Siddiqah binti Siddiq pada juga rahmatullah dikatakan neraka. Na'udzubillah pada juga rahmatullah. Itu lihat. Dan bahkan dia katakan, memakan dagingnya dan makan bangkainya sendiri. Itu yang dekat. Nah, si Arabullah seperti ini yang mengepung sekarang damat itu. Kufar mereka pada jemaah rahmatullah. Kufar pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini pada jemaah rahmatullah ciri-ciri orang. Ya. Kalau dia mengkafirkan orang mukmin, mengkafirkan mukmin saja pada jemaah rahmatullah. Bisa kafir dia. Apalagi yang dikafirkan oleh dia adalah Ummul Mukminin. Bukan dia